Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dengan panduan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang membahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu, yaitu salah satu ilmu kaidah dalam bahasa Arab. Pada materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya, mengenai beberapa istilah penting di dalam bahasa Arab ya. Di antaranya adalah yaitu kita sudah menjelaskan tentang pembagian kata atau al-kalimah ya, kata atau al-kalimah di dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, kemudian fi'il adalah kata kerja, dan huruf adalah kata sambung atau kata apa, penghubung. Di antara ciri-ciri isim sebagaimana sudah disampaikan yaitu bisa diakhiri dengan kasroh, kemudian bisa ditanwin dan diawali dengan alif lam, dan juga yang keempat adalah didahului dengan huruf jar ya. Huruf jar masih ingat, yaitu huruf atau kata penghubung yang menyebabkan kata sesudahnya diakhiri dengan kasroh. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya di halaman ketiga dari kitab Muyassar, yaitu beliau akan menjelaskan tentang huruf-huruf jar, yaitu contoh-contoh dari huruf jar, yaitu yang pertama min ya. Wa huruful jari hiya, dan huruf-huruf jar yaitu dia adalah yang pertama min, artinya dari atau sebagian ya. Contohnya minan nasi, dari manusia atau sebagian manusia. Ila artinya ke atau menuju. Ila suki, ke pasar atau menuju pasar. An artinya dari atau melalui. Anin nabiyyi yaitu dari atau melalui nabi. Ala artinya di atas. Alal maktabi itu di atas ya, meja. Kemudian fi artinya di dalam. Fil baiti di dalam rumah. Kemudian ruba artinya betapa sedikit atau betapa banyak. Contohnya ruba rajulin karimin, betapa sedikit lelaki yang mulia. Nah, di sini ruba artinya betapa sedikit, betapa sedikit lelaki yang mulia. Kemudian yang berikutnya adalah ba, huruf ba, bi artinya dengan. Bil kolami itu dengan pena. Bil mirsami dengan pensil. Kemudian kaf, ka artinya seperti. Kal komari seperti bulan. Kal asadi seperti singa. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan yaitu lam atau li artinya milik atau untuk ya. Contohnya lillahi itu milik Allah, li rasulillahi untuk atau milik Rasulullah. Nah, kita perhatikan contoh-contoh ini ya. Ini adalah contoh-contoh huruf jar, yaitu yang menyebabkan kata sesudahnya diakhiri dengan kasroh ya, meliputi min ya, kemudian ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, dan alam. Ini adalah contoh-contoh huruf jar ya. Menyebabkan apa dia? Yaitu menyebabkan kata sesudahnya diakhiri dengan kasroh ya, minan nasi. Nah, itu kan akhirnya di kasroh. Ila suki itu juga akhirnya di kasroh. Anin nabi, dari nabi. An nabi juga akhirnya apa? Di kasroh. Dan seterusnya. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan atau faedah dari sini bahwasanya apabila ada huruf jar maka sesudahnya itu termasuk isim, dan isim tersebut atau kata benda itu ketika dimasuki huruf jar maka menyebabkan dia berakhiran apa? Kasroh. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu beliau menjelaskan tentang al-fi'lu yaitu kata kerja. Al-fi'lu kata kerja. Apa yang dimaksud dengan fi'il atau kata kerja? Beliau katakan di sini al-fi'lu huwa kalimatun. Fi'il dia adalah suatu kata. Dalat ala maknan yang menunjukkan atas suatu makna. Waktu rinat bizamanin, dan disertai diiringi dengan waktu. Contohnya kataba telah menulis, ya. Qara'a telah membaca. Yaktubu sedang menulis, ya. Yaqra'u sedang membaca. Aktubu saya sedang menulis, ya. Iqra artinya apa? Bacalah. Ya, kalau dicetakan baru mungkin agak sedikit berbeda. Jadi ini adalah contoh-contoh apa? Fi'il, yaitu kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan makna dan dia berkaitan dengan waktu. Ya, tadi contohnya apa? Kataba telah menulis, ya. Qara'a telah membaca. Yaktubu sedang menulis, ya. Qara'u sedang membaca, ya. Aktubu saya sedang menulis, ya. Iqra bacalah. Kalau aqra'u saya sedang membaca. Kemudian beliau jelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda apa? Fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il, ia yaitu dia adalah yang pertama didahului dengan qad. Didahului dengan apa? Qad. Qad artinya sungguh. Jadi kalau ada qad, maka sesudahnya adalah fi'il. Contohnya qad qamatis sholatu. Sungguh atau hampir ditegakkan apa? Sholat. Maka di sini ada qad, kemudian sesudahnya ada kata qomat, ya. Maka qomat ini termasuk fi'il atau kata kerja. Cirinya apa? Yaitu cirinya dia didahului dengan qad. Apabila ada qad, maka sesudahnya adalah fi'il. Kemudian yang kedua adalah sin atau sa, huruf sin yang difathah sehingga dibaca sa, artinya akan. Saya dhabu akan pergi, saya rji'u akan kembali. Jika ada sa, maka sesudahnya adalah fi'il, ya. Berarti yadhabu itu fi'il, yarji'u juga fi'il. Yang ketiga adalah saufa artinya kelak, ya. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun itu adalah fi'il. Apa cirinya? Yaitu didahului dengan saufa. Kalau ada saufa berarti sesudahnya termasuk fi'il. Kemudian yang keempat adalah ta'ut ta'nis sakinah, ta' yang menunjukkan perempuan dan ta'nya itu sakinah, yaitu disukun. Ta'nya apa? Disukun. Contohnya qalat telah berkata. Nah, di sini ada ta' sukun yang menunjukkan pelakunya perempuan. Sebab kalau pelakunya laki-laki kita katakan apa? Qala. Contoh yang lain, zahaba telah pergi, ya. Kalau laki-laki apa? Zahaba. Kalau perempuan, zahabat. Nah, ini adalah yang disebut dengan ta' ta'nis apa? Sakinah, yaitu ta' yang menunjukkan pelakunya perempuan dan ta'nya itu adalah di sukun, ya. Inilah ciri-ciri daripada fi'il, ya. Ada berapa ciri tadi? Ada 4 ciri. Yang pertama, fi'il bisa didahului dengan qad. Kemudian yang kedua, fi'il bisa didahului dengan sin atau sa. Dan yang ketiga didahului dengan saufa. Dan yang keempat, yaitu fi'il bisa diakhiri dengan ta' ta'nis sakinah, yaitu ta' yang menunjukkan perempuan dan itu ta'nya disukun, ya. Sakinah artinya apa? Disukun. Itu adalah sebagian di antara ciri-ciri fi'il atau kata kerja. Berikutnya beliau menjelaskan tentang al-harfu, yaitu kata penghubung, ya, huruf. Al-harfu huwa, huruf dia adalah kalimatun, suatu kata, la yufhamu maknaha, yang tidak dipahami artinya, illa ma'aghairiha, kecuali bersama dengan selainnya. Kata yang tidak dipahami artinya kecuali bersama dengan selainnya. Contohnya min artinya dari, kemudian fi artinya di dalam, summa artinya kemudian, ya, fa artinya maka atau lalu, idza artinya apabila atau jika, au artinya atau, hatta artinya sehingga. Walaisa lil harfi alamatun khosotun, dan tidak ada bagi huruf itu ciri-ciri yang khusus, ya. Jadi tidak ada apa bagi huruf ciri-ciri yang khusus. Jadi huruf adalah kata yang tidak dipahami artinya kecuali dengan bersama yang lain. Artinya ini adalah kata penghubung, akan memiliki makna yang jelas ketika dia digabungkan dengan isim atau digabungkan dengan apa? Fi'il, ya. Dia adalah kata penghubung atau kata sambung. Walaysa lil harfi alamatun khassatun, dan tidak ada ya bagi huruf itu ciri-ciri yang khusus. Kalau tadi isim ada ciri-cirinya, fi'il juga ada ciri-cirinya, adapun huruf dia tidak memiliki ciri-ciri khusus ya. Kemudian yang terakhir di bagian ini, beliau menjelaskan tentang anwa'ul jumlah, macam-macam jumlah. Jumlah itu artinya kalimat ya. Jumlah dalam bahasa Arab, al-jumlah itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Yaitu ma kanat masbuqatan bi ismin, apa-apa yang didahului dengan isim. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan isim, yaitu kata benda, maka kalimat itu disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Contohnya Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak itu membaca Al-Qur'an. Nah, kita perhatikan dalam dua contoh ini, Ahmadu maridun dan al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ya, dua kalimat ini diawali dengan isim, yaitu diawali dengan kata benda, maka dia disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, makanat masbuqatan bi fi'lin, yaitu apa-apa yang didahului dengan fi'il. Contohnya marido ahmadu, telah sakit Ahmad ya. Yaqra'ul waladu al-Qur'an, telah sedang membaca anak itu Al-Qur'an. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan jumlah apa? Fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Jika kalimat itu diawali isim, maka disebut jumlah apa? Ismiyah. Jika diawali dengan fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah ya. Jadi misalnya ada ayat alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah jumlah apa? Ismiyah, karena diawali dengan isim alhamdu. Jika ada kalimat misalnya qad aflahal mu'minun, maka itu adalah disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan yaitu apa? Fi'il. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pembahasan tentang ya dasar-dasar dalam ilmu bahasa Arab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada materi yang akan datang tentang latihan apa yang sudah kita pelajari ya. Sebelum kita akhiri, akan kita ulang sebentar yang sudah kita pelajari di awal ya. Di antaranya beliau menjelaskan tentang huruf ya. Huruf itu adalah penyusun kata. Kemudian beliau menjelaskan tentang al-kalimah. Al-kalimah itu artinya kata. Kata terbagi menjadi tiga, ya sudah kita jelaskan, itu ada namanya isim, ya kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata penghubung. Ya, isim kata benda, fi'il kata kerja, dan huruf kata apa? Penghubung. Kemudian jika ada suatu kalimat di dalam bahasa Arab, maka itu disebut dengan istilah jumlah, ya jumlah mufidah, yaitu kalimat sempurna. Disebut juga dengan kalam. Dan jumlah tadi ada berapa macam? Ada dua macam, yaitu ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.